Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muddasatuha fa inna kullamuddasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita selesaikan insyaallah pelajaran kita pada bab ke-40 dari kitab tauhid ini. Yakni masih membahas pada ayat ya'rifun ni'matallah wa yunkirunaha, mereka mengenali mengetahui nikmat Allah kemudian mereka itu mengingkarinya dibawakan di sini qala ba'du as-salaf, berkata Syekhul Islam rahimahullah, qala ba'du salaf, berkata sebagian ulama salaf. Ulama salaf yakni ulama yang mereka mendahului kita dengan kesolehan, sehingga disebut dengan salafus saleh, pendahulu yang saleh. Dan pendahulu yang terdepan adalah para sahabat. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang yang pertama yang terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat, muhajirin dan ansar, itulah salaf. Itulah pendahulu kita. Demikian pula Rasulullah SAW adalah orang yang terdepan dalam kebaikan ini. Sehingga beliau rahimahumullah radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat itu adalah generasi terbaik dari salaf ini, pendahulu umat ini. Mereka disebut khairun nas, sebaik-baik manusia. Khairun nas, sebaik-baik manusia dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qarni, sahabat. Summa ladiyalunahum, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ma'asyiral muslimin, itu secara makna as-salaf mereka. Adapun sesudahnya yang mengikuti kesolehannya disebut salafiyun. Orang-orang yang mengikuti mereka kesolehan para salaf disebut salafiyun, orang-orang yang mengikuti pendahulunya yang soleh. Ma'asyiral muslimin, sebagian salaf berkata, huwa kaqaulihim, itu adalah seperti ucapan sebagian orang. Apa kata orang? Sebagian mereka mengatakan, kanat arih toyibatan, adalah angin itu bagus. Walmalahah, walmalahu hadiqo, adalah nahkoda, orang yang pinter, orang yang pandai mengendalikan kapal. Wanahwi dzalik, dan yang sejenis itu, mimma huwa jaiz, mimma huwa jarin ala alsinatin kaziratin, yang itu di antara kalimat yang jaring berlangsung di tengah lisan-lisan manusia, adalah rihu thayyibah. Maksudnya apa? Maksudnya yakni sebagian mereka mengatakan hadza fis sufun asyra'iyyah. Mereka mengatakan perjalanan kapal kita lancar dan bagus, selamat sampai tujuan, adalah karena anginnya bagus. As-sufun asyra'iyyah, kapal yang ada layarnya itu, allati tajri birih, kapal ini berlayar dengan ditiupkan angin. Sehingga manakala mereka berhasil selamat sampai tujuan, mereka mengatakan kalau bukan karena angin yang bagus, kita tidak akan sampai. Ini adalah ucapan ya'rifuna ni'mat Allah wa yungkirunaha, mengerti nikmat Allah tapi mengingkari nikmat itu datang dari Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Yunus ayat 22, hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin thayyibah wa farihu biha, hatta idza kuntum, sehingga apabila kalian fil fulk, di atas kapal berlayar, wajaraina bihim, dan mereka berlayar di atas kapal itu, birihin thayyibah, dengan sebab angin yang bagus, wafarihu biha, dan mereka pun berbangga dengannya. Fakanu idza taba sayris safina, mereka itu apabila bagus perjalanan kapal, mereka mengatakan kanat arihu thayyibah, memang karena anginnya bagus, makanya kapal berjalan dengan baik dan sampai tujuan. Itulah ucapan mengingkari nikmat Allah. Atau sebagian mengatakan kanal malah, adalah nahkoda malah, wa huwa qaidus safinah, yang mengendalikan kapal, hadiqo, dia memang orang yang cerdas, cerdik, makanya berhasil sampai tujuan. Menisbatkan keselamatan naik kapal bukan kepada Allah, padahal ketika dia naik kapal, kapal yang menundukkan berjalan di atas air adalah Allah. Tapi kenapa disandarkan kepada angin, kepada nahkodanya, bukan kepada Allah? Inilah ya'rifuna ni'mat Allah wa yungkirunaha, ay mujayyida lil qiyada. Maksudnya mereka mengatakan nahkodanya orang yang mujayyid, bagus dalam mengendalikan kapal. Fayudifuna syai'a ila sababihi wa yansawna al-khaliqa azza wa jal. Ucapan-ucapan seperti ini, mereka menisbatkan, menyandarkan sesuatu kepada sebab, bukan kepada Allah. Inilah yang dimaksud mengenali nikmat Allah tapi mengingkarinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga setiap ucapan betul-betul seorang dibangun di atas ilmu. Makanya Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabul ilam, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, berilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Bayangkan, kata Syekh, banyak orang yang berucap seperti ini. Kalau bukan karena kecerdasan dokter ini, tidak akan berhasil. Kalau bukan karena si fulan yang cerdas itu, program ini tidak akan berhasil. Aina Allah? Di mana Allah? Ini ucapan yang sering keluar dari mulut-mulut kita. Padahal itu termasuk jenis kufur nikmat. Kufur nikmat. Kekufuran kepada Allah terhadap nikmat Allah, dan ini termasuk perkara yang sangat buruk. Sangat jelek kepada Allah dia menisbatkan sesuatu yang seharusnya kepada Allah kepada selainnya. Maka demikian selesai ucapan Syekhul Islam, fihi masailu. Dalam bab ini barakallahu fiik ada masalah. Masalah-masalah yang penting. Al-ula, yang pertama, tafsiru ma'rifati ni'mah. Tafsiru ma'rifati ni'mati wa inkariha. Yang pertama, masalah penting yang perlu digarisbawahi dalam bab adalah tafsir, penjelasan mengenal nikmat Allah dan mengingkarinya. Ada beberapa tafsir. Yang pertama ditafsirkan qaulur rajul hadza mali waristuhu an abba. Tafsir yang pertama, seorang yang mengatakan ini hartaku. Harta itu adalah warisan, saya dapatkan warisan dari bapakku. Dia tidak menyandarkan kepada Allah. Betul, kamu ahli waris. Kalau bukan karena sebab Allah, kamu sudah dapat waris. Karena hukum waris sendiri Allah yang bikin. Baik, kalau hukum Allah tidak dilaksanakan oleh keluarga kamu, kamu sudah dapat warisan. Jadi kalau begitu, alhamdulillah, ini harta saya dapatkan dari Allah karena sebab saya ahlu waris, walhamdulillah saya mendapatkan. Atau sebagian orang mengatakan tafsir yang kedua, laula fulan lam yakun kada. Kalau bukan karena sebab si fulan, maka tidak akan terjadi demikian. Ini juga menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Karena semua kejadian sekali lagi dengan qada dan qadar Allah. Lalu yang ketiga dan yang paling jelek, tafsir mereka orang-orang musyrikin, mereka mengatakan hadza bisyafa'it wa syafa'ati alihatina. Ini karena sebab syafa'at Tuhan-Tuhan kami. Ini adalah tafsir dari kalangan para salaf tentang makna ayat, dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. As-saniyatu, yang kedua, masalah penting berikutnya, ma'rifatu anna hadza jarin ala al-sinatin kasiratin. Mengenal bahwa hadza, yakni menisbatkan nikmat kepada selain Allah, adalah jarin, berlangsung, telah berlangsung, ala al-sinatin kasirah, pada lisan-lisan manusia yang sangat banyak. Ucapan seperti ini, kalau bukan karena angin yang bagus, kalau bukan karena nahkoda yang pinter, kapal tidak akan sampai ke tujuan. Ucapan seperti ini keluar dari lisan-lisan yang banyak, Mereka berucap seperti ini. Kenali dengan baik. Berbicara harus dengan ilmu. Tapi demikianlah manusia. Walidzalik misla qaulihim kanat rihu thayyibah wal malah hadiqa wa ma asbahada. Yang ketiga, tasmiyatu hadzal kalami inkaron li ni'mati. Tasmiyatu penamaan. Penamaan hadzal kalami, ucapan seperti ini. Yani ucapan seperti ini, seperti tadi, kalau bukan karena angin yang bagus, kapal tidak akan sampai. Kalau bukan karena dokter yang pinter, maka saya tidak akan sembuh. Ini adalah menisbat tasmiyatu hadzal kalam ingkaran, bentuk mengingkari li ni'mah, dengan nikmat Allah. Sebagai bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah, yani ingkaran litafaddulillahi biha, pengingkaran atas tafaddul, keutamaan dari Allah azza wa jalla biha, dengan itu semua. Seorang bisa sembuh, hada pertolongan dari Allah. Seorang berhasil ketika berjalan di atas, berlayar di atas lautan sana dan sampai tujuan, semua dengan pertolongan Allah. Maka walaisa ingkaran liwujudiha, bukan berarti mereka mengingkari adanya Allah. Tahu ada Allah, tapi ketika bicara menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Nah, li'anahum ya'rifunaha, mereka mengetahui, wa yuhisuna biwujudiha, dan mereka merasakan adanya. Adanya nikmat semua itu datang dari Allah. Tetapi begitu dia bicara, dinisbatkannya kepada selain Allah. Itulah yang namanya kufur nikmah. Sehingga orang yang bertauhid, orang yang bertauhid ketika berbicara betul-betul mentauhidkan Allah. Bukan hanya berbuat, berucap, terus di atas tauhid. Inilah sesuatu yang harus diilmu, karena kebanyakan orang kadang tidak tahu. Ar-rabi'atu, yang keempat, yang terakhir, ijtima'u diddain fil qalb. Ijtima', berkumpulnya diddain, dua perkara yang kontradiksi, yang bertentangan. Berkumpulnya dua perkara yang saling bertentangan, fil qalb, di dalam hati. Apa maksudnya dua perkara yang saling bertentangan? Yakni fi qaul min qaulihi, dalam firman-Nya, ya'rifun nikmatallah. Poin pertama, mereka mengetahui nikmat Allah. Hatinya tahu. Hujan dari Allah, sehat dari Allah, selamat dari Allah, tahu. Summa yungkirunaha, kemudian hatinya mengingkari. Harta ini bukan dari orang lain kecuali dari bapak saya. Saya kaya ini berkat orang tua saya. Masya Allah, keberkahan orang tua. Dia sandarkan kepada makhluk yang lemah. Ini terkumpul dalam satu hati, dua perkara yang saling bertentangan. Kalau kamu tahu nikmat dari Allah, sandarkan kepada Allah. Jangan menyandarkan kepada selain Allah. Baik. Fajama'a bainal ma'rifati wal ingkari. Dalam ayat ini terkumpul antara ma'rifah, mengenal, dan mengingkari. Wahatakama yajtami'u fissakhs, hal ini sebagaimana terkumpul pada seseorang al-wahidi, satu orang, khoslatu iman wa khoslatu kufr. Ada sifat keimanan, ada sifat kekufuran. Wa khoslatu fusuk, sifat kefasikan. wa khoslatu adalah sifat keadilan. Jadi di hati ini terkumpul berbagai macam jenis perbuatan baik dan jelek. Makanya seorang harus belajar memperbaiki hati dengan belajar. Karena hati butuh yang namanya ilmu. Hati akan baik karena sebab ilmu. Kalau tidak pernah belajar, sibuk dengan dunia, malas belajar agama, malah tidak mau mendengarkan nasihat Rasul SAW, apa jadinya? Berbicaranya ngawur, berbicaranya tidak karuan. Seharusnya mentauhidkan Allah, malah Allah diingkari. Sungguh jahat mereka, orang yang tidak berilmu. Maka oleh karena itu, di antara simat Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara tanda-tanda yang dimiliki oleh mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka orang yang terus-menerus tekun belajar ilmu. Sebagaimana para sahabat hijrah ke Madinah dari berbagai kota, dari ke Persia, dari Yaman, dari berbagai tempat, kumpul belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang memperbaiki umat, bukan harta. Kalau seandainya harta bisa memperbaiki keadaan, Qarun, Fir'aun sudah berhasil memperbaiki kota Mesir. Tetapi kejahatan, kerusakan melanda di kota Mesir. Kenapa? Karena bukan dibimbing dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud yang bersumber langsung dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk bab 41. Babu qaulullah ta'ala. Bab berikutnya, bab ke-41, firman Allah ta'ala. Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Al-Baqarah 22. Syekhul Islam membawakan bab firman Allah ta'ala di antara ayat Al-Baqarah 22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillah. Fala taj'alu lillah. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah andada, tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dan kalian itu tahu. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu. Tahu Allah yang menciptakan kalian, tahu Allah yang menurunkan hujan, tahu Allah yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Tapi kenapa kalian menjadikan tandingan bagi Allah? Wa antum ta'lamun. Qauluhu, firman Allah di sini surat Al-Baqarah 22, lama dzakara, disebutkan oleh Allah taala, mayukiru biha ula, apa yang diyakini oleh mereka-mereka, min af'alihi, dari perbuatan Allah, allati lam yaf'alha khairuhu, yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah. Selain Allah tidak bisa. Pada ayat sebelumnya, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, manusia yang ada di Arab, manusia yang bukan selain Arab, semuanya dipanggil. Apa kata Allah? U'budu rabbakum, ibadailah, ibadahilah Rabb kalian. Siapa Allah? Allah itu alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ya, Ini tidak bisa menciptakan kecuali Allah. Kamu tidak bisa. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, nenek moyang kalian dari Adam dan seterusnya, yang menciptakan Allah Rabb kalian. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, yang menciptakan kalian dan bapak ibu kalian, nenek moyang kalian, itu Allah. Sembahlah Allah. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nenek moyang kamu yang sudah umurnya ribuan tahun, itu makhluknya Allah. Jangan terus diusap-usap kuburannya. Saya mohon barokahnya, pertolongannya. Yang bisa memberi pertolongan hanya Allah. Dia makhluknya Allah. Sembahlah Allah. Jangan berdoa meminta kepada orang yang mati ini. Itu harus diingat. Entah usianya 100 tahun, 200 tahun, 3000 tahun, ribuan tahun, tetap makhluknya Allah. Jangan kemudian ini yang paling tua umurnya. Apa terus karena sebab tua kalau kamu berdoa meminta kepadanya bukan kepada Allah? Ubudu rabbakum. Lalu yang kedua atau yang ketiga, hanya Allah yang bisa melakukan, kalian tidak bisa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Allah Rabb kalian yang telah menciptakan untuk kalian al-arda, bumi, firasyan, sebagai hamparan. Kamu duduk tidak jatuh, kamu tidur dengan nyaman, hidup berjalan dengan tenang. Barakallahu fikum. Lalu kalian mati, dikubur di dalam tanah tersebut, lalu nanti dibangkitkan. Itulah bumi yang luas, gunung yang kokoh, itu yang menciptakan Allah. Jangan menyembah kepada bumi. Wassama'a bina'a, yang keempat, yang bisa berbuat ini hanya Allah. Dan Allah Rabb kalian yang telah menciptakan sama langit, binaan, sebagai bangunan, sebagai sakfan, atap. Binaan maksudnya sakfan, atap di atas bumi, tanpa tiang, tidak ambruk. Itu ciptaan Allah. Di sana ada bintang, ada matahari, ada bulan, ya. Itu semua adalah untuk kemaslahatan hamba. Ada bintang yang fungsinya melempar setan-setan, itu semua kemaslahatannya untuk hamba. Siapa yang menciptakan? Rabb kalian Allah. Jangan malah nyembah bintang, nyembah matahari, nyembah bulan. Yang kelima, wa anzala minas samaa'i maa'a, Allah Rabb kalian yang telah menurunkan dari langit, dari atas, ma'an, air hujan, ya, air hujan, barakallahu fikum, itu Allah Ta'ala yang menurunkan. Yang berikutnya, fa akhraja bihi minaz thamarati rizqan lakum, lalu Allah keluarkan setelah turun hujan jatuh ke muka bumi, fa akhraja bihi, Allah keluarkan dari dalam bumi apa itu? Samarot, buah-buahan, ya. Dari berbagai macam buah-buahan tumbuh keluar buahnya, itu kata Allah, rizqan lakum, rezeki kalian semua wahai manusia. Manusia yang kafir, yang muslim, silakan makan, silakan. Allah yang menciptakan. Namun ingat, setelah tahu nikmat-nikmat ini Allah yang memberikan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan. Nah, ini ayatnya, maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Apa yang dimaksud tandingan? Kata Ibnu Abbas, tandingan-tandingan, aila tusyriku billahi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. wal andad minal andati la tanfa' wa la tadur. Tandingan bagi Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, menolak bahaya. Wa antum ta'lamun. Kalian tahu itu batu. Ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Ini sunnah ketika tawaf, kalau mampu mencium. Sunnah. Dari sunnahnya Rasulullah SAW, kalau tidak mampu cukup pakai isyarat. Kalau mampu cium. Maka ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, batu yang sangat tua ini, batu yang sangat tua ini, maka Umar bin Khattab mengatakan, inni la'alamu, saya ngerti, annaka hajar, kamu cuman batu. La tanfa'u wa la tadur, tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menolak bahaya. Laula qabbala Rasul, kalau bukan karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, maqabaltu. Saya tidak akan mencium kamu. Karena cuma batu. Tapi berapa banyak orang-orang yang menjadikan tandingan bagi Allah. Berkat waktu inilah rezeki saya lancar, masyaallah. Lebih suci mana batumu dengan Hajar Aswad? Cuman batu kelawing. Batu akik. Dianggap ini yang mendatangkan kesuksesan, keberhasilan, kewibawaan katanya. Mana lebih hebat? Hajar Aswad itu apa tuh? Ma'asyiral muslimin, fala taj'alu lillahi andada. Jangan membuat tandingan bagi Allah. Kalian tahu itu cuma batu. Ini memang batu. Dan memang kalau batu diapakan? Dimintai barokah. Demikianlah nasihat dan bimbingan Al-Quran kepada kita semua wahai manusia. Ma'asyiral muslimin, fakullu man aqarra bidzalik. Semua orang yang mengakui itu semua, ada 6 atau 5 tadi, lazimahu, melazimkan, ala ya'buda illal muqirulahu, kecuali yang dia yakini Allah. Li'anahu la yastahiqul ibadah man la yaf'alu dzalik, karena tidak berhak diibadai kecuali yang bisa melakukan itu. Apa itu? Menciptakan manusia, yang menciptakan langit, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman. Semua ini yang bisa hanya Allah. Bukan karena obat. Wah, masya Allah, ini tanamannya bagus sekali. Berkat obat apa ini? Obat ini. Memang obatnya jitu. Insya Allah. Ini ucapan-ucapan yang sekali lagi kufur ni'mah. Walayan bahi ayabuda illa man fa'ala dhalik. Tidak selayaknya untuk diibadahi kecuali yang bisa melakukan itu semua. Walidhalik atabil fa. Makanya dalam ayat datang dengan huruf fa. Fala taj'al. Adalati ala tafri' was sabab. Yang menunjukkan atas cabang dan sebab. Cabangnya tadi, Allah yang menciptakan hidup dan mati, menciptakan manusia, menurunkan, menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan hujan. Semua cabang-cabang ini sebab dan sebabnya, maka fasababu dhalik, oleh karena itu, sebab itu, la taj'alu lillahi andada. Oleh karena itu, jangan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah. Baik andada la hadhihi nahiyah, la di sini la nahiyah, larangan. Fala, maka jangan. Taj'alu lahu andada, tandingan bagi Allah fil ibadah. Kalau kamu yang menurunkan hujan Allah, ibadailah Allah. Salat 5 waktu, wudu, bersuci, masuk masjid, ada-ada. Kenapa? Sudah dikasih oleh Allah rezeki hujan. Coba kalau hujan ditahan oleh Allah, kamu kehausan, tidak punya air, apa jadinya? Sembah Allah. Tapi kadang manusia lupa. Tahu, tapi kadang lupa. Betul ini hujan dari Allah. Ayo sholat. Tidak mau sholat. Sholat itu sebagai rasa syukur. Makanya Nabi SAW, orang yang paling banyak sholatnya dan berkurbannya, sebagai rasa syukur atas nikmat jadi nabi, jadi rasul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kama annakum la taj'alu lahu andatan fi rububiyah, sebagaimana kalian juga jangan menjadikan bagi Allah dalam rububiyah. Wa aidan la taj'alu lahu andatan fi asma'ihi wa sifatih. Jangan membuat tandingan bagi Allah Ta'ala dalam nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah. Li'anahum qad yasifuna khairallah bi'alsafillah. Karena mereka orang jahiliyah mensifati kepada selain Allah dengan sifat-sifat Allah. Seperti ka'istiqaqil uzza. Uzza itu dari Al-Aziz. Kalau Uzza artinya perkasa, tapi perempuan. Kalau Al-Aziz perkasa, tapi laki-laki. Lihat, orang jahiliyah meyakini Al-Uzza nama dari nama Allah, Tuhan mereka. Padahal sekali lagi Uzza ini bukan nama dari Allah. Allah hanya punya nama Al-Aziz. Sehingga kehebatan mereka bukan karena Uzza, karena Allah. Tapi mereka bikin nama Tuhan namanya Uzza. Wa tasmiyatuhum Rahmanul Yamamah, dan penamaan mereka dengan Rahmanul Yamamah. Barakallahu fikum. Ini ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam pada ayat Al-Baqarah 22. Fala taj'alu lillahi andada. Apa itu andad? Andad jam'u niddu. Niddun. Wa wa syabihu wan nadhir. Yakni syabih, hal yang diserupakan. Hal yang dijadikan sebagai tandingan, perbandingan bagi Allah. Dan wal murad huna, yang dimaukan di sini andad dan fil ibadah. Tandingan dalam beribadah, memberikan salah satu ibadah untuk selain Allah. Tahu Allah yang memberi rezeki, mintanya kepada batu. Allah Ta'ala yang menurunkan hujan, mintanya kepada selain Allah. Beribadahnya untuk selain Allah. Maka ini barakallahu fikum adalah kesyirikan dalam ibadah. Harus diikhlaskan semuanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Wa antum ta'lamun, kalian tahu. Maksudnya antum tahu, yakni Allah pencipta, pemberi rezeki yang berhak diibadahi. Kalau antum sudah tahu Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, berarti yang berhak diibadahi hanya Allah. Tidak pantas diberikan kepada selain Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini insyaallah pertemuan kita pada malam ini sampai pada ayat wa antum ta'lamun, dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal soleh kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Aqulu qawli hadza subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.